Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sungguh berbahagia sekali saya Syaiful Anwar bersama artis-artis papan atas Jawa Timur dengan iringan kelompok musik yang tidak asing lagi bagi para mitra dangdut di Jawa Timur, Kita Bayu, di bawah manajer Bapak Bayu Sukianto, bekerja sama dengan Perdana Rekord Surabaya. Sengaja mengajak Anda mitra bergoyang dangdut pada album yang pertama ini. Saya yakin dan percaya tentu Anda senang dan turut bergembira. Hadirin, di awal jumpa kali ini, terimalah kehadiran si artis senior Jawa Timur, Inul Daratista.